بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Dan kita berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya dan siapa saja yang meniti manhaj beliau. Taib, alhamdulillah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Ada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tahun-tahun kesedihan atau tahun kesedihan. Kemudian kita juga sudah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di luar kota Makkah, tepatnya di kota Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima dakwanya di Taif. Beliau dilempari batu, beliau berdarah-darah, dan kemarin sudah kita jelaskan itu. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, seperti kemarin yang sudah dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah dengan suwakah dari seorang yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah, dan itu tepatnya pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah berumur 50 tahun, mulailah muncul atau mulailah berdatangan jemaah haji ke kota Mekah. Ini adalah kejadian sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Ya, sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu untuk mendakwai orang-orang luar kota Mekah yang melaksanakan ibadah haji, maka didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa orang non Mekah yang masuk Islam. Ada orang-orang yang dari luar kota Mekah yang masuk Islam. Di antaranya adalah Suwaid ibn Shamit. Suwaid ibn Shamit ini adalah seorang penyair, seorang yang ahli sastra. Dia adalah penduduk kota Madinah. Pada waktu itu Madinah adalah kota Yathrib. Saking bagusnya orang ini, sampai-sampai orang menjulukinya Al-Kamil. Ketika dia datang haji, maka ini dimanfaatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai, menyampaikan Islam kepadanya. Maka Suwaid ibn Shamit ini mengatakan, bisa jadi apa yang ada dalam diriku lebih baik daripada apa yang kamu sampaikan wahai Muhammad. Maka kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu sampaikan apa yang ada pada dirimu. Ini memang sastrawan, ahli hikmah. Akhirnya Suwaid ibn Shamit menyampaikan hikmah-hikmah kebijaksanaan dari Luqman Al-Hakim yang ada di Al-Quran ceritanya itu. Itu tahu Suwaid ibn Shamit ini tahu bahwa ada orang namanya Luqman bin Hakim. Itu kan menunjukkan kalau dia enggak pernah baca, enggak akan tahu. Karena itu adalah kejadian yang tidak diimani oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Luqman al-Hakim kan ada di Al-Quran ceritanya. Betul apa enggak? Dia nyeritakan kebijaksanaan dari Luqman. Kata Rasulullah dalam riwayat ini dikatakan bahwa perkataanmu bagus sekali. Tapi apa yang aku bawa lebih bagus dari itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam kepadanya. Dan akhirnya dia mengerti bahwa ini perkataan yang luar biasa, akhirnya dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia pulang ke kota Al-Madinah atau Yathrib, terus terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj. Namanya perang Bu'ath yang terkenal itu. Dan dia termasuk yang terbunuh dalam perang itu, dalam peperangan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini kan cikal bakal Ansor, Nanti ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Aus dan Khazraj bersatu, berdamai, menjadi Al-Ansar. Kan gitu ceritanya. Itu masuk Islam, tapi mati beliau. Ya, radhiyallahu anhu. Ini dikisahkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Kemudian diantara yang masuk Islam juga adalah Iyas bin Mu'adz. Ini penduduk non-Mekah ini luar-luar Mekah. Ini Iyas bin Mu'adz ini datang ke Mekah, tujuannya minta tolong kepada Quraisy. Karena Iyas bin Mu'adz ini diutus oleh suku Aus. Kita tahu Aus dan Khazraj selalu apa? Berperang. Dan Khazraj lebih apa? Lebih besar marganya, lebih gede. Aus lebih kecil. Maka Iyas bin Mu'adz ini datang ke Quraisy tujuannya minta tolong. Minta sekutu gitu loh. Ya, cari teman. Maka ketemu Rasulullah, dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa kau datang kemari? Diterangkan bahwa kami datang ke sini ingin minta pertolongan karena kami didolimi oleh orang-orang Khazraj. Maka kata Rasulullah SAW, maukah engkau saya berikan sesuatu yang lebih baik daripada yang tujuannya kamu datang ke sini? Apa itu Islam? Maka Rasulullah mengatakan, ana Rasulullah ba'athani ilal ibad, ud'uhum ila an ya'budullah wa la yusyriku bi syai'a wa unzil alayya alkitab. Aku adalah Rasul Allah, diturunkan untuk apa? Diutus untuk kalian semuanya, mengajak manusia untuk bertauhid, menyembah Allah saja dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, dan Allah turunkan kepadaku Alkitab. Kemudian dijelaskan Islam. Akhirnya Iyas bin Mu'adz ini berkata ke teman-temannya, yang disampaikan orang ini lebih baik daripada tujuan kita datang ke sini untuk minta apa? Pertolongan. Ini lebih baik kita ikuti Nabi ini. Maka Iyas bin Mu'adz ini dimarahi sama teman-temannya. Tinggalkan perkara ini, kita kesini bukan untuk ini. Akhirnya dia pulang ke mana? Ke Madinah, dan dia masuk Islam. Dia selalu bertasbih menjelang kematiannya, dia bertasbih, bertahlil, bertahmid sampai wafat. Ini termasuk penduduk Madinah sudah masuk Islam sebelum datangnya Nabi. Ketika apa? Hijrah. Kemudian diantara yang masuk Islam yang terkenal, sahabat Nabi yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu dari Bani atau dari suku Ghifar di sudut-sudut kota Madinah, wilayahnya di sudut kota Madinah, penjuru Madinah. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang terkenal, yang sironya sudah kita baca di majelis ini, di kitab sebelumnya, yaitu kitab As-Sohabah, betul tak? Ingatlah yang ingat, lupalah yang lupa. Abu Dzar Al-Ghifari sudah saya sampaikan ceritanya itu. Abu Dzar ini mendengar ada orang yang ngaku Nabi di tanah Makkah. Penasaran Abu Dzar ini. Maka Abu Dzar memerintahkan saudaranya, wahai adikku, berangkatlah ke kota Makkah, telitilah, saya mendengar ada orang ngaku Nabi di kota Makkah. Berangkatlah ke sana dan sifatilah dia, perhatikan baik-baik, kalau sudah bisa kau sifati, pulanglah kemari, aku ingin mendengar beritanya itu. Berangkatlah adiknya, saudaranya ini, datang kota Mekah meneliti Rasulullah, mana Rasulullah, diteliti sesudah bisa mensifati dan bisa menghafalkan sifat-sifat apa yang disampaikan, apa yang didakwakan, bagaimana cirinya, sudah hafal, dia balik ke Ghifar, Bani Ghifar, diceritakan ke Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Abu Dzar Al-Ghifari gak puas dengan cerita adiknya ini, berangkat sendiri Abu Dzar Al-Ghifari dari Yathrib sampai ke Mekah. Ya. Sampai di Mekah, dia itu di Masjidil Haram bingung. Abu Dzar Al-Ghifari. Mau tanya orang, takut nanti salah karena kan dengar-dengar katanya yang ngaku Nabi itu dimusuhi oleh apa? Kaumnya. Akhirnya dia mondar-mandir di Masjid Nabawi. Di Masjid apa? Masjidil Haram. Sudah ada enggak Masjidil Haram pada waktu itu? Sudah ada. Tapi tidak seperti Masjidil Haram yang sekarang ini gitu loh. Ya ada Ka'bah dan situ. Akhirnya ahli tahu ini orang kayaknya pengen sesuatu gitu. Dilihat mondar-mandir gak jelas, mau tanya juga gak enak, takut nanti ada masalah. Akhirnya ketemu Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau engkau ingin, datanglah ke rumahku, istirahatlah di sana. Maka datang ke sana istirahat. Besok paginya kembali ke Masjidil Haram, ingin mencari info tentang Nabi baru itu, tapi belum ketemu juga. Akhirnya Ali bisa nebak, kelihatannya engkau ingin mencari sesuatu, ya, tanyakan kepada aku, barangkali aku bisa membantu. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, kalau engkau mau merahasiakan perkara ini, aku akan mau cerita kepada kamu. Iya, enggak apa-apa. Aku akan simpan rahasiamu, ceritakan kepada aku. Ada apa? Aku datang ke sini sebenarnya ingin meneliti. Katanya ada nabi, ya, dapat wahyu dari langit. Maka aku utus adikku pertama kali, tapi aku belum puas. Maka aku datang ke sini ingin tahu mana nabi itu, benar enggak? Kalau memang benar nabi, aku beriman kepadanya. Akhirnya kata Ali, engkau bertemu dengan orang yang tepat. Ayo ikut aku. Nanti kalau aku masuk, kamu masuklah bersamaku. Dan nanti kalau aku melihat sesuatu yang itu aku khawatirkan akan menimpa dirimu, aku akan menempel ke dinding dan aku akan pura-pura menata sandalku. Kamu harus hati-hati, berarti itu orang berbahaya. Artinya dikasih kode lah. Nanti kalau ketemu orang berbahaya dikasih kode. Akhirnya ikut sampai masuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepadanya. Dan Rasulullah itu adalah pendakwa yang paling ulung. Tutur katanya bagus, wajahnya sumringah. Ya, bacanya Quran paling fasih. Tidak ada yang melebihi Rasulullah. Wajahnya bagus, tutur katanya lembut. Kalau baca Quran seperti turun dari langit. Siapa yang tidak terkesima dengan untaian kalimat ayat-ayat Al-Quran dibaca Rasulullah. Setelah dijelaskan panjang lebar, Rasulullah berkata, ya Abu Dzar, ya, masuk Islam lah, masuk Islam di situ. Abu Dzar masuk Islam. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Abu Dzar ini pulang kembali ke negerinya, Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, uktum hadzal amr." Wahai Abu Dzar, simpan, rahasiakan dulu perkara ini. Jangan kau siarkan kepada siapapun. Warji ila baladika, dan kembalilah ke negerimu. Fa idza balaghaka zuhuruna faqbil. Nanti jika suatu saat kamu ketika di negeri Hifar, di Bani Hifar sana, kamu mendengar bahwa aku sudah dimunculkan Allah, dalam artian dimenangkan Allah, baru kamu datanglah menghadap aku. Sekarang sembunyikan dulu rahasia ini. Jangan kau sebar-sebarkan kemana-mana. Nanti kalau Allah beri kemenangan, barulah kamu datang lagi kepada aku. Paham? Makanya ada hadis Nabi yang mulia. Hadis yang berbunyi, istainu, ya, mintalah pertolongan kepada Allah untuk mensukseskan hajat-hajatmu dengan menyembunyikannya. Makanya antum kalau punya hajat, punya planning, punya agenda, itu jangan dikeluarkan ke orang. Itu sunahnya Nabi itu. Antum punya rencana mau berikan yayasan kebaikan, punya mau dirikan toko, mau... kalau belum, ojo diceritakan wong sih. Karena tidak semua orang itu senang dengan agendamu. Paham gak sih? Tidak semua orang itu kadang-kadang teman dekat loh. Belum tentu senang dengan keberhasilan. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu punya agenda, kalau kamu punya planning, apalagi itu hal-hal yang strategis, jangan ceritakan ke orang. Karena setiap orang yang diberi nikmat, itu mesti ada penghasatnya. Sedangkan kita gak tahu siapa penghasat itu. Kadang-kadang teman pun bisa apa? Hasat. Makanya Rasulullah mengatakan, uktum hadzal amr. Rahasiakan dulu, wahai Abu Dzar. Jangan kau bilang kemana-mana, supaya nanti perkara ini biar utuh dulu. Nanti kalau Allah beri kemenangan kepada aku, barulah kamu datang kepada aku, wahai Abu Dzar. Kan gitu kan? Maka apa yang terjadi, khotal iman? Abu Dzar ini gak kuat. Saking senengnya ketemu Nabi. Dan saking bahagianya masuk Islam ini. Gak nurut sama Nabi. Langsung dia datang ke Masjidil Haram dan berteriak di depan orang-orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai orang-orang Quraisy, persaksikanlah, aku bersaksi ya ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan orang kafir Quraisy diomongin ini, aku paham betul maksudnya. Nek wong saiki kan wong kafir ana musyrik-musyrik, nduk ngarepe kita ngomong asyhadu alla ilaha illallah, enggak ngefek, enggak paham karepe apa. Tapi orang kafir Quraisy ketika ada orang di depan yang ngomong asyhadu alla ilaha illallah, langsung paham maksudnya. Apa maksudnya? Lata Uzza enggak ono, itu maksudnya. Semua berhala-berhala disingkirkan, itu maksudnya. Makanya diingkari. Kenapa orang kafir Quraisy ketika Rasulullah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah kok langsung diingkari? Karena mereka paham konsekuensinya. Paham enggak maksudnya? Ada pun orang di orang Jawa ini asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu bukan orang Jawa ya, orang sebagian orang-orang yang kejawen, karena tidak semua orang Jawa itu apa? Kejawen. Asyhadu alla ilaha illallah, lafadznya itu masya Allah fasih, tapi setelah itu pergi ke dukun. Nah, itu makanya dia enggak paham. Nah, orang kafir Quraisy ketika Abu Dzar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah langsung paham maknanya. Maknanya apa berarti? La ta'uza, semuanya itu hilang. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika Abu Dzar selesai ngomong gitu, langsung datang orang kafir Quraisy nunjeki dia. Ditunjeki sampai berdarah-darah. Datang Abbas pamannya Nabi, dirangkul, stop, stop, biarkan, biarkan, jangan, jangan, jangan. Kata Abbas, cerdas loh Abbas itu, pamannya Nabi itu. Dia pada waktu itu bisa jadi belum masuk Islam. Bukan bisa jadi, ya memang belum masuk Islam Abbas pada waktu itu. Dirangkul sama Abbas, jangan, jangan, stop, stop, stop. Kalian ini apa enggak mikir? Kalian ini penduduk Mekah, enggak bisa makan kalau enggak dagang ke Sam. Sedangkan Bani Hifar itu tempatnya ada di Medina sana. Kalau sampai terjadi sesuatu pada orang ini, kalian akan habis perjalanan kalian, dagang kalian akan dirampas sama Bani Hifar. Mikir mereka, baru benar juga omongan Abbas ini. Nah, ini diculno. Ngono iku menisu e meneh, ya ngomong meneh. Enggak pulang dulu ke mana? Ke Medina. Ngomong lagi, asyhadu an la ilaha illallah, ditunjuki lagi sama orang Quraisy. Terus di-stop lagi sama Abbas. Antum baca di kitabnya, ada kan? Dan ini riwayat Sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari kisah ini. Kisah masuk Islamnya siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian di ikhwatul iman di rahimani wa rahimakumullah, di antara yang masuk Islam juga ini orang non Mekah. Ini konsentrasinya Nabi kan masih di Mekah sebenarnya, belum keluar Mekah. Cuman ini musim apa? Musim haji. Maka dimanfaatkan Nabi untuk gerilya mendakwai orang-orang luar Mekah. Ini sebenarnya saya ingin ceritakan Isra Mi'rajnya Nabi, tapi ini harus diceritakan juga. Dan setelah ini nanti kita ceritakan Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah ke langit. Di antara yang masuk Islam juga adalah Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ini adalah seorang petinggi di negeri Yaman, seorang penyair ulung, seorang yang disegani oleh masyarakatnya, sampai orang-orang Mekah pun menyegani Tufail bin Amr Ad-Dausi ini. Maka ketika dia datang, disambut sama pemuka-pemuka Quraisy di antaranya, dan mereka berkata, ya Tufail, innaka qadimta biladana, wahai Tufail, kau datang ke negeri kami Mekah. Dan hati-hati, di antara kami ini ada laki-laki yang mengatakan dirinya itu Nabi. Hati-hati, dia ini penyihir. Masih ingat enggak dulu Walid bin Muhira? Ini cerita ini saya sampaikan sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi ceritanya begini, kita apa putar ulang dulu yang dulu saya ceritakan. Masih ingat enggak dulu ketika dakwahnya Nabi semakin merajalela, banyak orang-orang Mekah yang terpengaruh Nabi dan masuk Islam, maka Al-Walid bin Muhira berkata, "Hei orang-orang kafir Quraisy, sebentar lagi musim haji." Dan Muhammad itu tutur bahasanya bagus, wajahnya nyenengkan orang, gampang menggait orang untuk masuk Islam. Paham kan ceritanya? Maka kita harus bersepakat dulu. Nanti kalau ada orang-orang Arab itu datang ke kota Mekah, itu pasti akan dipengaruhi Muhammad. Maka kita harus menyatukan visi, menyatukan kalimat ya tentang Muhammad ini. Kalau ada tanya, kita jawab dengan kalimat yang satu, supaya tidak silih genje, kata orang Jawa. Ngerti silih genje kan? Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini, gak enak didengarkan oleh orang non Mekah. Maka kita harus sepakat dulu siapa Muhammad ini. Nanti kalau orang Najd datang, orang Yasrib datang, orang Yaman datang, pasti didakwai sama Muhammad. Maka kita harus bersatu dulu, menyatukan kalimat, kita juluki Muhammad itu siapa. Tujuh kalian, ya betul omonganmu itu tujuh. Ayo terus, sekarang silakan kalian usul. Enaknya kita juluki Muhammad itu apa? Ada orang usul, pertama kali, wahai Walid bin Muhira, bagaimana kalau kita juluki Muhammad itu kahin? Dukun saja. Kata Al-Walid bin Muhira, lah, gimana Muhammad dukun? Kita enggak pernah lihat Muhammad komat kamit baca mantra. Kita enggak pernah lihat Muhammad potongannya kayak dukun, enggak ada. Kamu itu kalau buat usul yang bagus, enggak ada orang percaya kalau Muhammad dukun. Yang lain, ada lagi yang usul. Saya, apa usulmu? Bagaimana kalau kita juluki Muhammad itu adalah seorang majnun. Gila, kena jin, kena gangguan gitu loh. Kadang-kadang kejang-kejang, kadang-kadang dapat berita was-was dari langit, wangsit, kata orang kalau kena kesetanan kan gitu. Kita katakan seperti itu saja, supaya orang-orang gak berani mendekati dia, bahwa ini orang aneh, kadang-kadang suka apa ngigo, suka gak jelas omongannya, kena jin. Maka kata Al-Walid bin Mughirah, lah, gak mungkin, Muhammad itu loh gak seperti itu. Dan kalian tahu bahwa itu gak seperti itu. Dan kalian tahu Muhammad tidak seperti yang kalian apa? sifati. Lah, yang lain. Bukan begitu potongan orang kena jin itu. Yang lain. Akhirnya ada yang usul. Bagaimana kalau syair? Karena kata-katanya indah, penuh dengan sastra. Kita juluki saja Muhammad itu syair. Apa namanya syair? Penyair. Sastrawan. Kata Al-Walid bin Hirak, lah, kita ini orang Arab, paham syair. Muhammad bukan penyair. Bingung wong-wong ini. Kalau saya punya ide, apa itu? Sahir, penyihir. Ya, kita juluki saja Muhammad penyihir. Kata Al-Walid bin Hirak, enggak mungkin Muhammad penyihir. Kita enggak pernah tahu Muhammad itu meniup buhul. Kita enggak pernah Muhammad nyangket orang. Bagaimana kita katakan Muhammad penyihir? Enggak ada orang percaya. Akhirnya wong-wong bingung. Lah, apa mikir sing usul-usul dhewe, kita wis usul kono sing enggak ada yang benar. Apa maksudnya ya? Enggak ada yang benar. Padahal ente sendiri yang punya ide. Nah, sudah sekarang kamu apa wahai Walid bin Muhiro? Ah, sekarang Walid bin Muhiro baru usul. Setelah saya lihat pendapat-pendapat kalian tadi itu enggak ada yang benar. Tapi yang paling mendekati kebenaran adalah sahir. Apa sahir itu? Penyihir. Mengapa? Karena Muhammad ini bisa memisahkan suami istri. Di antara misinya penyihir itu kan mateni wong, ngelarakno wong utawa misano bebojoan. Betul apa enggak? Penyihir itu tiga. Secara global kerjaannya penyihir itu tiga. Mateni wong, membunuh orang, atau ngelarakno wong, membuat orang kembang bayang, iya kan? Tahu kembang bayang? Sakit gak sembuh-sembuh karena disandar dan sebagainya. Yang ketiga, memisahkan suami istri. Nah Muhammad ini kan ada orang suami masuk Islam, istrinya gak mau Islam, cerai. Istrinya masuk Islam, suaminya gak masuk Islam, cerai. Nah ini tepat ini. Paling cocok Muhammad kita katakan apa? Penyihir karena bisa memisahkan suami istri. Paham ya sisi analogi yang dipakai oleh siapa? Al-Walid bin Muhir. Nah makanya sejak itulah Rasulullah dipanggil apa tadi? Penyihir. Nah ini ketika kita balik sekarang ke sini. Ketika Tufail Ad-Dausi, seorang pemimpin kaumnya ini datang, diwanti-wanti sama penduduk Mekah, hati-hati, ini penyihir. Bisa memisahkan suami istri. Banyak orang Mekah yang pisah suami istri sejak jadi pengikutnya Muhammad. Gara-gara kena sihirnya Muhammad. Hati-hati kamu jangan dekat. Kata Tufail Ad-Dausi, ya Tufail Ad-Dausi tadi ya. Tufail bin Amr Ad-Dausi. Aku pada waktu berangkat menuju Tanah Haram, aku ada di Masjidil Haram, dan qadarullah itu dia dekat sama Rasulullah. Dia ingin enggak mau dengar dari Rasulullah karena khawatir apa? Khawatir kena sihir karena ditakut-takuti oleh kafir Quraisy. Ternyata dia itu ada di masjid dekat dengan Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang membaca Al-Qur'an, didengar sama Tufail bin Amr Ad-Dausi ini. Akhirnya dia mikir, loh aku ini orang yang pintar sastra, aku bukan orang bodoh, kenapa aku gak dengar omongan dia? Lebih baik aku dengarkan dulu, kalau bagus ya Alhamdulillah, kalau gak bagus saya aku tinggalkan. Aku ini bukan orang bodoh, bisa memilah perkataan yang bagus dan perkataan yang apa? Jelek. Paham maksudnya? Akhirnya didengarkan. Didengarkan, ngobrol sama Nabi, dibacakan ayat Al-Quran, kemudian ditawarkan Islam, dan Rasulullah itu seperti yang saya katakan tadi, tutur bahasa lembut, wajahnya nyenengkan orang, akhlaknya luar biasa, terkesima luar biasa ini Tufail bin Amr Ad-Dausi ini. Langsung masuk Islam. Ketika masuk Islam, kata orang kafir Quraisy itu kan teman kan, kena sihir wong situ iki. Mesti kandane ojo parek-parek, ojo dekat-dekat, malah dekat-dekat. Kena sihir temenan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk Islam. Dia datang ke kaumnya, nanti beliau ini menjadi cikal bakal masuk Islamnya orang-orang di negerinya. Gitu ya. Kemudian di antara juga Zimat yang nomor 5, Zimat Al-Azdi. Dia ini juga dari negeri Yaman ya. Dari negeri Yaman. Dia ini ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan dia ini orang ahli ruqyah. Ahli suwuk. Ahli suwuk dia ini. Maka dia ini mendengar katanya ada orang namanya Muhammad SAW mengklaim bahwa dirinya Nabi dan dapat berita dari langit, dan orang-orang itu mengatakan dia itu gila, kena seterusnya, kena jin. Maka dia ini ingin meruqyah Nabi. Dan dia mengatakan, barangkali aku bisa menyembuhkan orang itu. Dia datang niatnya untuk nyuwuk Nabi. Bayangkan Nabi mau disuwuk. Faqala ya Muhammad ini, wahai Muhammad, sungguhnya aku adalah seorang peruqyah. Dan aku akan apa? Meruqyah dirimu, menyuwuk dirimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min la innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd." Taket siapa namanya? Dhimat al-Azdini. Ternyata kok ngomongnya bagus sekali. Ya, kalau antum kan enggak merasa bagus kan tadi kan karena enggak paham. Ya, kalau orang Arab ini paham maksudnya. Ini enggak pernah diomongkan orang Arab sebelumnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ketika Rasulullah membacakan itu, amma ba'd, belum selesai ngomong, langsung dia ngomong, "Ait kalimataka." Tolong ulangi lagi omonganmu tadi itu. Kata si Zimat ini, "Saya enggak pernah dengar orang Arab ngomong kayak gitu tadi." Diulangi sama Nabi, akhirnya terkesima dan akhirnya masuk Islam. Di antara yang masuk Islam juga adalah beberapa orang Yathrib, orang Madinah. Paham ya? Yang sedang haji dari Madinah ke Mekah. Ini nanti jadi cikal bakal ya Baiatul Aqabah, cikal bakal Nabi Hijrah. Ada 6 orang Yathrib yang masuk Islam, yaitu As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafiq bin Malik, Yaqutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Ini termasuk pembesar Ansor, awal-awal orang Ansor masuk Islam, bahkan sebelum menjadi Ansor sudah masuk Islam, dalam artian Rasulullah belum hijrah sudah masuk Islam duluan. Lah nanti itu 6 orang ini kembali ke Madinah. Jadi mereka didatangi Nabi di kemah-kemah mereka waktu haji, didatangi masuk Islam. Akhirnya balik ke kota Madinah, gerilya, masih Yathrib namanya, gerilya. Akhirnya nanti ngutus ada Baiatul Aqabah, perjanjian sebagian orang Ansor akan sumpah setia membela Nabi. Paham maksudnya enggak? Itu nanti menjadi cikal bakal Rasulullah apa? Hijrah. Karena 6 orang ini, apalkan nama ini dan jadikan nama-nama ini nama anak-anakmu. As'ad bin Zurarah, As'ad bin kamu, jangan bin Zurarah kalau mungkin anak. Karena ada orang saking ngefansnya sama sahabat Nabi sampai bin-binnya dikanutkan. Ya, anaknya sampai nama jenis apa? Umar bin Khattab. Lo jangan Khattab, bin sampean. Paham enggak maksudnya? As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Haris bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Ini punggawa-punggawanya orang Ansor. Nanti dia menjadi cikal bakal Ansor. Lah, setelah itu pada bulan Syawal tahun 11 kenabian, berarti umur berapa Nabi? 11 kenabian, berarti umur berapa? 51, beliau nikah sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu Sayyidah Aisyah umurnya 6 tahun dinikahi Nabi. Tetapi belum dikumpuli, belum bersama. Ya bersamanya nanti ketika umur berapa? 9 tahun. Ini orang orientalis seneng dengan kisah ini. Bahkan orang yang otaknya ada syaitannya, selalu menyerang Nabi dari sisi ini. Dan mengatakan Rasulullah adalah seorang laki-laki yang pengidap penyakit apa? Pedofilia. Kita katakan, lah, sama sekali tidak. Ini orang Arab, umur 9 tahun sudah balik, sudah bisa untuk menikah. Di antara dalil, perhatikan, di antara dalil bahwa hal ini itu lumrah terjadi adalah, saya mau tanya, tolong dijawab, pada zaman itu, di zaman Nabi itu, sudah ada enggak orang Nasrani? Kristen ada enggak? Ada enggak orang Yahudi? Ada enggak orang kafir Quraisy? Ada enggak orang Majusi? Ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada kafir Quraisy, semuanya ada. Tapi di zaman itu tidak ada satupun dari mereka menghujat Nabi karena Nabi nikah sama Aisyah. Mana dalil, mana riwayat bahwa orang Nasrani pada waktu itu, orang Romawi pada waktu itu, orang Persia pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu, orang kafir Quraisy pada waktu itu mencela Rasul karena menikah sama Aisyah? Tidak akan ketemu. Kenapa? Karena semua umat manusia pada waktu itu menganggap lumrah pernikahan dengan wanita yang sudah balig. Paham enggak maksud saya? Itu terjadi dimanapun, di Romawi, di Persia, di India, di Cina, di Mesir. Semuanya manusia pada zaman itu lumrah, enggak ada masalah. Makanya menghukumi sesuatu di zaman lampau dengan paradigma zaman sekarang itu enggak bisa. Paham enggak maksud saya? Jangankan nabi belasan abad, wong di zaman ibu saya saja, mbak saya diceritani kok. Di desa saya itu dulu itu bocah perempuan kalau sudah balik itu dinikahkan apa? Dinikahkan sama walinya. Sama orang tuanya, dinikahkan. Itu padahal tahun 40, tahun 60, tahun 70 masih ada gitu di desa-desa. Dan itu lumrah, enggak ada orang apa? Protes. Kan enggak ada masalah. Apalagi di belasan abad, terus kita menghukumi suatu di belasan abad yang lalu dengan paradigma di zaman sekarang. Enggak mungkin. Dan pada waktu itu musuh-musuh Islam ada, tapi tidak ada satupun musuh Islam yang menghujat Nabi karena Nabi nikah sama Aisyah. Paham? Itu berarti lumrah, enggak ada masalah. Jelas ya? Wis gitu aja cara bantai, enggak usah bingung. Iya. Ono sing enggak ngerti, iya lah aku Nabi kok nikah karo wong wedok umur 20 tahun. Awakmu sing enggak ngerti. Enggak ada masalah itu, sama sekali tidak ada masalah. Bisa dipahami ya? Oke. Okay. Nah, setelah itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ini sebenarnya yang inti, tapi tadi itu saya mau nyampaikan Isra Mi'raj, tapi kok ini ada materi penting belum saya sampaikan. Akhirnya saya sampaikan dulu. Nah, Isra Mi'raj, Isra itu artinya Rasulullah diperjalankan malam hari. Itu Asra Yusri. Isra. Rasulullah diperjalankan malam hari dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam surat Al-Isra ayat 1 kalau enggak salah ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan, memperjalankan di malam hari Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Mi'raj artinya Rasulullah diangkat dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Kita baca. Jadi ini terjadi khilaf pendapat banyak. Asy-Syaikh Mubarak Furi menyebutkan ada 6 pendapat. Ada yang mengatakan ini tahun ke-5, ada yang mengatakan ini tahun ke-10 kenabian, tahun 5 kenabian, ada yang mengatakan tahun ke-16 sebelum Hijrah 16 bulan. Macam-macam riwayatnya banyak. Ya, riwayatnya sangat sangat banyak di sini disebutkan. Ya, kapan tepatnya gitu ya. Jadi ini perselisihan yang sangat banyak kapannya, tapi kita tidak penting kapannya, tapi esensinya yang kita apa-apa. Perhatikan, memang ada khilaf panjang di antara para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa, bukan berpendapat, menyatakan bahwa, ya sama aja berpendapat menyatakan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi itu jasad dan ruh. Tidak hanya ruhnya saja, Nabi tidur di Mekah, terus ruhnya dibawa ke Baitul Maqdis, dibawa ke Sidratul Muntaha, itu ruhnya saja. Lah, tidak. Tapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, peristiwa Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan. Ruh dan apa? Jasad dua-duanya. Rasulullah naik buraq dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Orang-orang meyakini bahwa Mi'rajnya Nabi itu di Masjid Quba Shohra. Antum kalau pernah lihat gambar Masjid Palestina, Masjidil Aqsa, terus ada kuba emas itu. Kuba emas itu apakah Masjidil Aqsa? Iya, itu Masjidil Aqsa. Jadi begini, Masjidil Aqsa itu komplek begini, Pak. Luas begini. Lihat saya yang belum pernah ke sana biar tahu. Jadi Masjidil Aqsa itu komplek luas begini. Lah, di sini ada beberapa masjid. Paham enggak maksudnya? Di depan sini ada Jami' Al-Qibli. Jami' Al-Qibli itu yang sekarang warna kubahnya hitam, itu yang dipakai sholat, itu yang inti. Di bawahnya Masjid Al-Qibli itu Masjid Umar, Masjid Al-Aqsa Al-Qadim. Aqsa di zamannya Umar bin Khattab itu di bawah Masjid Jami' Al-Qibli yang sekarang kita lihat yang kubahnya hitam itu. Itu di bawahnya dulu Masjid Aqsa di zamannya Umar. Terus di zamannya khulafa dibangun di atasnya Masjid Jami' Al-Qibli. Lah yang di depan itu masjid apa namanya tadi saya bilang, Kubatul Shohra, itu juga masuk dalam komplek apa? Al-Aqsa. Karena sebagian orang ada mengatakan banyak salah paham, itu dikira Masjid Al-Aqsa padahal bukan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah depannya. Kan banyak yang ngomong kayak gitu. Yang benar dua-duanya apa? Aqsa. Karena Aqsa itu wilayah, komplek luas begini. Di depan ini Masjid Jami' Al-Qibli yang dipakai sholat. Yang di sini itu ada Kubatul Shohra yang apa kubahnya emas itu. Jelas sampai sini ya. Tapi itu kalau sudah hari Jumat dipakai semuanya karena satu komplek itu penuh. Ada sholat di sini seluruh. Dan ada beberapa masjid, ada Masjid Jami' Al-Qibli, ada Masjid Umari, ada Masjid Marwani, ada Masjid Buraq, ada masjid yang saya katakan tadi, masjid apa? Qubbatus Shakhra. Lah, diyakini bahwa di Qubbatus Shakhra ini yang kalau antum melihat Masjidil Aqsa ada kubah emas itu, diyakini oleh kaum muslimin di situ itulah tempat muntolaknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan itu tidak ada dalil khusus yang menerangkan itu. Kemarin ketemu Syekh di Palestina yang kapan hari datang ke mana, ke Siti Ali, ketemu saya, akhirnya saya di apa namanya diajak ke rumah beliau, ke restoran beliau, terus beliau ngasih, saya minta untuk ngasih ceramah ke jamaah saya. Beliau menerangkan bahwa tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa muntolaknya Rasulullah itu, intilaknya, berangkatnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu di Quba Emas, itu enggak ada dalil. Tetapi dalilnya adalah keumuman area apa? Allah. Pokoknya Al-Aqsa gitu aja. Entah itu di sudut yang mana, wallahu a'lam. Yang penting di, jadi tidak juga bisa jadi di situ. Tapi memastikan di situ juga tidak ada dalil apa? Bisa dipahami saya? Nah, dari situ itulah Rasulullah dinaikkan. Dan dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah ngimami para nabi di Masjidil Aqsa. Tidak ada tempat di muka bumi yang digunakan berkumpulnya para nabi kecuali Aqsa. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang dijadikan oleh Allah kumpulnya para nabi kecuali Aqsa. Negeri yang diberkati. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkati di daerah Aqsa itu, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang pertama. Di langit yang pertama Rasulullah ketemu dengan, itu Rasulullah ditemani siapa? Jibril alaihi salam memakai kendaraan namanya Buraq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit pertama ketemu Adam alaihi salam. Maka Adam menyambut beliau dan mengukuhkan apa namanya kenabian beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah ya ruh-ruh orang-orang yang bahagia, arwah-arwah di sebelah kanan, arwah-arwah orang yang bahagia hidupnya, dan disampaikan di sebelah kiri arwah-arwah orang yang celaka. Rasulullah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat arwah-arwah yang bahagia, arwah-arwah yang menderita susah. Kemudian naik ke langit tingkat 2. Di langit 2 ini Rasulullah bertemu dengan Yahya bin Zakaria dan Yesus bin Maryam atau Isa bin Maryam alaihi wassalam. Dan Yahya sama Yesus zaman Nabi Isa itu masih apa? Masih ada keluarga. Karena Maryam, Sayyidatuna Maryam, yaitu dipelihara, dirawat oleh Zakaria. Zakaria sudah syebeh, beliau sudah tua, ya, sudah uban-ubanan, sudah tulangnya lemah, belum punya anak. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana berdoanya Nabi Zakaria? Ya di Masjidil Aqsa. Ya, di Masjidil Aqsa. Hunalika da'a Zakaria Rabba, qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku anak yang baik, ya Allah, keturunan yang baik, ya Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kasih anak, namanya siapa? Yahya. Dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik, dikasih Yahya. Yahya ini orang yang ganteng, rupawan luar biasa. Nabi Yahya itu karena kena doanya sang ayah. Siapa Nabi? Zakaria. Di mana doanya? Di Masjidil Aqsa. Termasuk Maryam berdoa ya di Masjidil Aqsa. Di situ. Ya. Kemudian Nabi Yahya sama Nabi Isa bertemu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku melihat Nabi Isa, dan Nabi Isa itu ada orang dari di Quraisy yang mirip Nabi Isa." Siapa orang di Quraisy? Orang Quraisy, suku Quraisy yang paling mirip Nabi Isa siapa? Rasulullah ketika menerangkan ke sahabat, "Aku ketemu Nabi siapa? Isa." Bahkan Rasulullah pernah mimpi ketemu Nabi Isa juga. Terus kata Rasulullah, orang yang paling mirip Nabi Isa adalah seorang laki-laki, namanya siapa? Sudah saya sampaikan. Ya cuma itu mang loh. Murid itu harusnya pinter, harusnya enggak pinter. Ah, siapa namanya? Siapa? Judas. Loh enggak. Istri sahabatnya Nabi itu ada yang mirip Nabi Isa. Siapa sahabat Nabi yang mirip Nabi Isa? Urwah bin Mas'ud. Dulu kafir masuk Islam. Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini termasuk utusannya kafir Quraisy ketika Sulhul Hudaybiyah, menjelang Sulhul Hudaybiyah. Tapi akhirnya masuk Islam, Urwah bin Mas'ud. Ini mirip Nabi Isa, dan Nabi Isa ini ganteng, putih kemerah-merahan, terus rambutnya itu seperti orang keluar dari apa? Kamar mandi, ada netes-netesnya, kelemis. Kelimis apa kelemis? Ya itu. Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Rasulullah naik ke langit tingkat 3. Di langit tingkat 3 itu Rasulullah ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ia disambut, terjadi penyambutan, disambut dengan baik. Kemudian mengukuhkan kenabiannya. Setelah itu ke langit tingkat 4. Di langit tingkat 4 Rasulullah ketemu dengan Nabi Idris. Ya, mengucapkan salam, sambut lah gitulah intinya. Terus ke langit tingkat 5. Di situ Nabi Muhammad ketemu Harun bin Imran. Saudaranya Nabi Musa. Beliau Nabi juga, Nabi Rasul. Harun bin Imran. Mengucapkan salam, disambut luar biasa. Terus ke langit tingkat 6. Di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa bin Imran. Kenapa yang diceritakan kok yang dikejar-kejar, yang ingin disembelih kok Musa, kok tidak Harun? Pernah dengar ceritanya Harun mau disembelih? Yang sering dengar Nabi siapa? Musa. Tahu enggak kenapa? Mau saya ceritain? Karena Fir'aun itu mimpi. Fir'aun itu mimpi, dalam mimpinya itu Fir'aun melihat ada api dari Baitul Maqdis, Palestina, pergi ke barat, menghancurkan rumah-rumahnya orang Mesir. Kecuali rumah-rumahnya Bani Israel. Enggak hancur. Lah mengapa di Mesir kok ada Bani Israel? Karena Nabi Yusuf jadi menteri itu loh. Itu makanya antum jangan heran kalau, duh, kenapa kok Nabi Musa Bani Israel kok ada di Mesir? Itu cikal bakalnya dari Nabi siapa? Yusuf, karena jadi menteri itu saudara datang semuanya kan, beranak pinak di situ itu. Akhirnya Fir'aun mikir, ini berarti jangan-jangan Bani Israel mau merebut kekuasaanku. Akhirnya dia mengumpulkan para dukunnya, para penasihat kerajaan, habisi semua bayi Bani Israel. Semua bayi-bayi disembelih semuanya. Lah Bani Israel kan banyak yang menjadi pembantu, banyak yang jadi budak di negeri apa? Mesir. Akhirnya generasi mudanya, bayinya dibunuh semuanya. Akhirnya ini para pekerja ini yang tua-tua sudah banyak yang mati, kurang kader. Paham enggak maksudnya? Kurang kader. Akhirnya terjadi musyawarah ulang. Kalau gitu sekarang kita harus siasati. Setahun kita biarkan mereka hidup, bayi-bayinya. Setahun harus dibunuh semuanya. Setahun hidup, setahun bunuh. Lah Harun itu lahir di masa yang tidak disembelih. Paham? Makanya kok aneh, kok Harun yang gak pernah diceritakan, kok Musa tok yang diceritakan. Karena Nabi Harun itu lahir di masa yang tidak ada penyembelihan. Nabi Musa yang ada penyembelihan itu. Oke ya, paham ya? Nabi Musa di langit tingkat berapa tadi? 6. Terus setelah Rasulullah hendak berpaling mau pergi melanjutkan perjalanan, Nabi Musa nangis. Nabi Musa nangis. Mayum kika, apa yang buatmu nangis wahai Nabi Musa? Abkili anna ghulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummati akthar mimma yadkhulu min ummati. Aku nangis karena ada bocah, nyebut Rasulullah bocah. Ghulaman, ada bocah yang maksudnya ya bukan bocah ya, ya tapi lafadznya ghulam memang artinya bocah. Saya nangis karena ada seorang bocah yang diutus ke muka bumi yang mana umatnya masuk masuk surganya lebih banyak daripada umatku, kata Nabi Musa. Kemudian Rasulullah naik ke langit tingkat 7. Di langit tingkat 7 ini Nabi Musa ketemu Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bisawab. Strata tadi itu menunjukkan tingkatan kenabian juga. Entah apa maksud saya? Tingkatan tadi itu. Jadi para wali manusia biasa semuanya diperes oleh Allah menjadi orang muslim. Orang muslim diperes jadi wali-walinya Allah. Karena syarat jadi wali itu kan mukmin sama iman dan apa? Takwa. Diperes jadi wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah diperes lagi jadi para anbiya. Para anbiya ini diperes lagi jadi para rasul. Betul apa enggak? Para rasul diperes lagi menjadi ulul azmi. Berapa orang ulul azmi? Ah, siapa-siapa yang menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan 5 orang ini? Yalla bisurah. Rasulullah, Ibrahim, Musa, Isa. Satunya siapa? Nuh. Ya kan 5 orang. Nah, 5 orang ini diperes, difilter lagi sama Allah untuk siapa yang lebih afdol. Muncul dari 5 ini 2. 2 ini Al-Khalil, kekasih Allah. Kekasih Allah cuma ada 2. Al-Khalil siapa? Ibrahim sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya 2 ini diseleksi lagi rasul yang paling tinggi namanya apa? Maqam Mahmuda al-Wasilah. Makanya setelah azan itu jangan lupa doa itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadl wa ba'athu maqamam Mahmud. Inilah maqamah Mahmuda yang semua nabi gak ada yang punya. Makanya kan sering saya sampaikan, disampaikan ustaz-ustaz yang lain, nanti pada hari kiamat ketika syafaat uzma, semua nabi gak ada yang bisa memberi syafaat. Masih ingat kisah itu? Hanya Rasulullah tok yang bisa. Itu namanya syafaat. Itu kedudukan yang tidak dimiliki siapapun di jagat raya ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatnya tadi. Thayyib, makanya Nabi Ibrahim paling tinggi tadi kedudukannya. Kemudian, dan Nabi Ibrahim ini mirip Rasulullah. Nabi Ibrahim ini mirip siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke Baitul Ma'mur. Ya, Rasulullah melihat di situ itu malaikat itu masuk 70.000. Yang masuk enggak kembali lagi. Ya, enggak kembali lagi itu. Faida di sini dikatakan wa idza huwa yadkhulu kullu yaum, setiap hari itu masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 dan yang sudah masuk tidak keluar lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Tumatul jannah. Berarti surga ada di mana? Ada di atas. Surga itu wajib diimani. Surga itu di atas. Semakin tinggi semakin mulia. Dan yang paling tinggi di atas seluruh jagat raya ini siapa? Allah subhanahu wajib kita imani. Saya itu heran sama orang yang gak mengakui ketinggian Allah tapi ngimani Isra Mi'raj. Nah, lapor Rasulullah di Isra Mi'raj kan itu kalau Allah tidak di atas. Apa maksudnya ya? Jadi Isra Mi'raj ini dalil bahwa Allah ada di atas. Gak usah dipikir nanti begini butuh tempat ini. Itu otakmu. Allah gak pernah ngomong dia butuh tempat. Ya kan? Kita tetapkan Allah ada di mana? Di atas. Sebagaimana yang Allah kabarkan sendiri, yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Yang paling tahu tentang Allah setelah Allah, Rasulullah. Ayo kita imani sebagaimana dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan Rasul dalam Al-Hadis. Ah, itu ya. Terus Rasulullah ke tempat paling tinggi yang tidak ada yang bisa lagi. Rasulullah mendapatkan perintah apa? Salat 50 kali. Turun ketemu Musa lagi di langit berapa tadi? 6. Kata Nabi Musa, Muhammad, gak ngira kuat umatmu ini. Oh, 5 ae bolong-bolong kok. Betul enggak? 5 iku lho sing umpet to akeh sing gak iso nglakoni. Nggih napa mboten? Bali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah, minta keringanan, datang lagi. Balik lagi, masih belum kuat umatmu, minta keringanan lagi. Terus bondar-mandir sampai 5. Turun kata Nabi Musa, berapa sekali 5? Minta lagi. Kata Rasul, nah, aku izin aku jaluk meninggal. Kata Rasul, aku malu. Ya, lafaz yang dibagi oleh Rasulullah itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyaitu min rabbi, aku malu kok minta keringanan terus. Akhirnya 5 itu. Dan 5 itu sama dengan 50. Karena wal hasanatu bi asri amsalihah. Kebaikan itu Allah lipat gandakan jadi apa? 10. Itulah rahmat Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman, saya sederhanakan karena waktu sudah mulai siang ya. Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad dengan riwayat yang sangat panjang, ini dirangkum oleh pengarang kitab ini. Di antara perkara-perkara yang dilihat Nabi adalah, perhatikan ini poin sebelum kita akhiri, Rasulullah ditampakkan susu dan khamar. Rasulullah disuruh milih. Rasulullah memilih susu. Maka kata dikatakan kepada Nabi, huditul fitrah, kamu sesuai dengan fitrah. Ya. Kemudian Rasulullah ditampakkan empat sungai. Sungai yang keluar dari Sidratul Muntaha. Nahroni dhahirani wa nahroni batinani. Dua sungai yang nampak dan sungai, dua sungai yang tidak nampak. Dua sungai yang nampak adalah naik Sungai Nil. Di mana itu? Mesir. Wal Furat. Furat itu orang Indonesia bilangnya Sungai Eufrat. Di mana? Hah? Di Irak. Nah, dulu belajar biografi enggak lulus sama ini. Kita koningin ugaru. Nil di mana? Di Mesir. Eufrat di mana? Di Irak. Adapun dan dua sungai di surga. Kemudian Rasulullah ditampakkan Malik. Malik itu siapa? Malaikat penjaga neraka. La yadhak, enggak pernah senyum, enggak pernah ketawa. Wali salawaji basyrun wala basyasha. Basyrun wala basyasha. Tidak ada di wajahnya itu kesenangan, sumringah, enggak ada sama sekali. Ya. Dan Rasulullah melihat surga dan neraka. Kemudian Rasulullah melihat orang-orang yang makan hartanya anak yatim. Anak yatim punya warisan digondol sama paman-pamannya misalnya. Uangnya saudari diambil, anak yatim enggak dikasih misalnya. Tetapi jangan salah sangka, ini kadang-kadang banyak orang enggak paham. Perhatikan. Perhatikan omongan saya. Ini A ini sudah enggak punya ahli waris lagi. A ini laki-laki misalnya. A punya anak B, C, D, E, F. Paham ya? Terus B ini kan anak, B sampai F kan anak semuanya. B ini mati sebelum si bapaknya mati. Paham kan? Si B ini mati. Tapi B ini punya anak namanya Z. Jelas sampai sini? Terus A ini mati. Paham? Z dapat warisan apa enggak? Z tidak dapat warisan, kan sudah diajari sama Ustaz Salim di sini kan? Ilmu faradhi ya, betul ya? Z enggak dapat. Loh, tapi kan kasihan dia ini enggak dapat, bapaknya wis mati kok enggak oleh. Karena syarat cucu itu dapat warisan kalau si mayat enggak punya anak. Dan ini si mayat masih punya anak. Dan anaknya mayat enggak mesti bapaknya dia. Anaknya mayat bisa jadi paman-pamannya juga. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, itu nah, maksudnya ini memakan harta yatim dalam makna seluas-luasnya. Dan memang ada itu. Anak yatim ini punya warisan diambil sama ibunya semuanya. Ibunya nikah lagi. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin saja. Jadi arti dengan arti yang seluas-luasnya, memakan hartanya anak yatim. Rasul ditampakkan orang yang makan hartanya anak yatim seperti apa? Unta yang memiliki apa itu? Yang bawa terjemahan? Bibir yang seperti ya, seperti orang yang memiliki bibir seperti bibirnya unta. Terus diapakan? Dilempari, dijejeli dengan api neraka. Ya betul gitu ya? Bara api neraka. Kemudian selanjutnya Rasulullah melihat para pemakan riba memiliki perut yang besar sekali sampai tak kuasa jalan karena saking gedenya perutnya. Ya, dan dia enggak bisa kemana-mana. Kemudian datang keluarganya Fir'aun menginjak-injak dia sebelum masuk neraka. Iya betul begitu. Kemudian Rasulullah melihat orang-orang yang berzina. Ya, di depan mereka ada daging segar, wangi, dan ada daging busuk. Tetapi para pezina ini makan daging yang busuk-busuk itu. Kemudian Rasulullah juga melihat wanita-wanita yang masuk ke laki-laki yang bukan mahramnya, bukan anak-anaknya. Yang geleman lah gambangannya, enggak menjaga. Rahuna mu'alaqat bisadihinna. Rasulullah melihat wanita-wanita yang bergelantungan di payudaranya. Ya begitu begitu. Kemudian Rasulullah melihat, nah ini penting ini menjadi bukti kebenaran Isra Mi'rajnya Nabi. Ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah melihat di bumi itu melihat kafilah dagang kafir Quraisy berjalan dari ya itulah antara Mekah sama Syam itu dilihat Nabi. Makanya nanti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun disampaikan ke kafir Quraisy, tadi malam aku berisra mi'raj, isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke cuma satu malam. Apa mungkin itu? Wong sekarang loh Mekah Madinah saja zaman itu pakai unta, pakai kuda, itu berhari-hari. Padahal Madinah padahal. Apalagi ini jauh ke utara ke tanah Syam. Gak masuk akal. Oh semakin kafir orang kafir Quraisy. Oh gak percaya, semakin kafir. Kesempatan orang kafir datang ke Abu Bakar. Hei Abu Bakar nih, saudaramu semakin gila. Dia mengklaim katanya berisra mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Apa kata Abu Bakar? Wallahi kalau yang ngomong itu Rasulullah Muhammad SAW, saya percaya. Bahkan lebih dahsyat dari itu, aku pun percaya. Semenjak itulah Abu Bakar dijuluki apa? As-Siddiq. Orang yang benar-benar membenarkan ucapannya Nabi. Dijuluki As-Siddiq. Dia dan diceritakan tentang Rasulullah melihat orang kafir Quraisy waktu apa? Berjalan dari gang tadi. Itu ya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk ke Baiatul Aqabah. Tadi kan saya ceritakan orang Yathrib berapa orang yang masuk Islam tadi? 6. 6 ini pulang berdakwah di sana gerilya. Lah nanti di haji tahun depan 6 orang ini bisa menggait orang-orang yang banyak masuk Islam terus berangkat ke Madinah. Ke Mekah haji. Nah, nanti terjadi Baiatul Aqabah. Baiat Aqabah. Nanti ada Baiatul Aqabah yang pertama, ada Baiatul Aqabah yang keberapa? Kedua, insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.